Malam tahun baru, mantan minta balik. Mantan minta balik, tidak semudah itu. Bergusur, tantang pelan pemalu. Jomblo, jomblo, itu macet jalan. Malam tahun baru. Halo. Kuping macet jalan, cocok jomblo. Kuping macet jalan, cocok jomblo. Cuma batu biru, empat arah mata halu. Bila semudah itu, empat arah mata halu. Kuping macet jalan, cocok jomblo. Kuping macet jalan, cocok jomblo. Cuma batu biru, empat arah mata halu. Bila semudah itu, empat arah mata halu. Tadi cuma action, action yang sebenarnya ada di Rama Tahalu, Remax. Enak susunya.